party the night and join with us. Kompas Likers Manado. Enjoy with us, Kompas Likers Manado. Remix. Sudah terbiasa terjadi santun, cuma tersangkut di selagi buku saja. Bahkan mau lebih susah, mereka semua menghilang. Temanku semua pada jahat tante. Kadang-kadang alasan tambah lagi. Kadang-kadang tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi.